en ti. Lo nyanyi apa nyolong bayak lo? Ulang, ulang. Enak kajil pada. Suara rintik. Insan yang berdosa, di masa hidupnya menjalani siksa di dalam kuburnya, menjalani siksa, di dalam kuburnya. Hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya, hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya, karena diintip bumi dan dimakan api, karena diintip bumi dan dimakan api, sebagai insan yang berdosa di masa hidupnya menjalani siksa, di dalam kuburnya. Makanya kalau hidup jangan banyak bikin dosa, jangan suka korupsi, saya rakyat kecil atau kagak. Mendingan engkau pada kreatif deh, biar berguna buat engkau, diri engkau, dan keluarga engkau 7 turunan. Hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya, hancur yang berdosa di masa hidupnya menjalani siksa, di dalam kuburnya. Insan yang berdosa.